Pilipi pasai le. Akeji, cedara-cedara lun. Bahkuh gata menggembira sebab gata kamu sabuh ngon Tuhan. Ulun hana merasa berat penyangka lun tulih ke gata sigolomnyan. Sebab hainyan get ke keselamatan gata. Ate-ate ke ureng-ureng yang jipubut hai-hai yang jihut. Ureng-ureng yang patut tekun ase. Awak yang jipaksa jit mandum ureng tepekatan. Padahai tanyo ke ureng-ureng yang kata terima mekatan yang sejati. Kon awaknya. Tanyo tasuma Allah ngon bimbingan roh Allah kendro. Dan tanyo mu cukup sabab tanyo. Udik musaboh ngon Isa Al-Masih. Tanyo hana menggantung ubah upacara-upacara yang si putjih lahir. Yang si benaji, ulun jut mantong, lun menggantung ubah upacara-upacaranya. Sabab, munyona si dodro ureng, bakjihnya na alasan keji menggantung nibak upacara yang si putjih lahir, ulun lebih lom. Ulun tepekatan, wate ulun muumu 8 urong. Ulun lahir sebagai ureng Israel, nibak suke bangsa Benyamin. Ulun asli ureng Ibrani. Lam hai taat ubak hukum-hukum agama Yahudi, ulun nake anggota golongan Farisi. Ulun kebit hatat mesemangat, lun inanya jemaah. Menyotu tilik rot hukum agama Yahudi, ulun tidra ureng get yang hana mencupa. Tema, le sabab Al-Masih. Ban mandum yang yuh ile ulun anggap sebago yang jibri laba nebak ulun. Jinonyo kebit kajut ke si pepe yang lumpah tak rugo. Kon mantong hai-hai yang terpegahnyan. Tema pepe mantong yang lun anggap hai-hai yang rugo mubara. Yang na nebak ulun watenyo nakuh yang paling muyum. Nakuh lun turi Isa Al-Masih, Tuhan ulun. Sabab Al-Masih ban mandumnya ka ulun boh ban mandum. Ulun anggap ban mandumnya lage bluh mantong. Mangat ulun hasil mutemu Al-Masih. Dan bibit mesaboh ngon gopnyan. Hubungan yang jeroh ngon potu Allah. Hana li lun usaha kedro ngon cara lun taat ubak hukum agama. Jinonyo ulun na hubungan yang jeroh ngon Allah. Sabab ulun meiman ubah Al-Masih. Tema hubungan yang jeroh nyan teka jih niba Allah. Dan ngondasai jih meiman ubah Isa Al-Masih. Saboh sagai yang ulun lake. Atranya nakuh jut ulun kuturi Al-Masih. Dan lun rasa kuasa yang tepu udip gopnya niba mati. Ulun meharap bemesajan menderita ngonggopnya dan bejut kesaban. Ngon gopnyan lam hai mati gopnyan. Dan ulun mengharap bahwa ulun kedro tema gepe udip lam tema nibak mati. Ulun hana lun pegah bahwa ulun ka menghasi atawa kajit kesampurna. Tema ulun hana putuh ulun usaha kelun rebut hadiah nyangka gekebah le Isa Al-Masih. Kenyan ke gopnyan ka gerebut ulun dan gepejut ulun ke milik gopnyan. Katente, cedara-cedara, ulun yang si benaji, hana lun pegah bahwa ulun kamu hasil lun rebut hadiahnya. Temana saboh hain yang ulun pubut, hainya naku ulun putuwa penyang na dilikut ulun. Dan ulun usaha ngon bit-bit tat, bermutemu penyang na dikua. Yang ke sabab ji, ulun tetap kupluang, mangat mutemu tujuan akhir, mangat mutemu menang. Nakuh udip lam ceruga, kenyankuh Allah getau tanyo rot Isa Al-Masih. Tanyo mandum yang karaya secara rohani, lage nyankuh yang siget jih tamu sikup. Temamunyo nalam kawan gata yang sikup jih lain, temapote Allah geputrang tema ubak gata. Temahainyo yang haruh gata perhati, tanyo mesti tak udip menurut peraturan yang kata setot truk bakwatenyo. Cedara-cedara lun ban mandum, setot ke teladan ulun. Kamu kakamu beri teladan yang betul. Sababnya, ngingkuh begaget ba urang yang kaji setot teladan kamonyan. Ulun kakaim tan, ulun beritahu bak gata. Dan jinonyo ulun ulang lom ngon cara ulun mo. Bahwa, na dan jaitat urang yang udip jih diperusak makna Almasih mati bak kaya salim. Udip urang-urang yang lagenyan akhir jih tema rut ubak hancu. Sabab, ilah awaknya nakuh kehendak tubuh jih kedro. Hai-hai yang tepu male, nyankuh yang awaknya pebangga. Sabab awaknya yang dipikir ke hai-hai yang nahubungan ngondonya nyomantong. Tema getanyo nakuh warga negara Ceruga. Nibak tempat nyankuh tema Raja Peselamat getanyo Tuhan Isa Almasih tema teka. Gop nyankuh yang tanyo preh-preh ngon mecin lumpahna. Tubuh getanyo yang lemoh dan hasil hancurnya. Tema geubah li Almasih jet lagi tubuh gop nyan kedro yang mulia. Gop nyan hasil gepubuk nyan sebab bak gop nyan na kuasa ke geputakluk pupu nyan na.